بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka kita lanjutkan pelajaran syarah Ibnu Aqil kita sampai di bait yang ke-49. Ya, dan di sini saya aja langsung yang membacakannya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan 'urif. Jadi kata Imam Ibnu Malik, fi'il yang akhirnya apapun fi'il tersebut, ya, atau fi'il apapun itu yang akhirnya, ya, fi'il apapun yang akhirnya itu berupa alif ataupun berupa waw ataupun berupa ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Jadi apapun, ya, dan apapun fi'il yang akhirnya itu berupa alif ataupun waw ataupun huruf ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Kemudian Syari berkata, asyara ila annal mu'talla minal af'ali huwa ma kana fi akhirihi wawun qablaha dhammatun nahwu yaghzu aw ya'un qablaha kasratun nahwu yarmi aw alifun qablaha fathatun nahwu yakhsha. Nah, di bait ini, ya, kata Syari, Imam Ibnu Malik mengisyaratkan kepada permasalahan fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal akhir maksudnya. Ya, ila annal mu'talla minal af'ali. Ya, jadi huwa, yaitu ia adalah makana fi akhirihi wawun qablaha dhamma. Jadi fi'il mu'tal akhir itu ialah sesuatu yang akhirnya itu berupa huruf waw yang sebelumnya didhammahkan seperti yaghzu, atau huruf ya yang sebelumnya kasrah seperti yarmi, atau huruf alif yang sebelumnya fathah seperti yakhsha. Ini disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Walau kita lihat dari pernyataan keduanya itu tidak terdapat kata-kata akhir. Ya, mereka cukup mengatakan fi'il mu'tal. Padahal faktanya, ya, kalau kita perhatikan, fi'il mu'tal itu tidak hanya akhir. Ya, tidak hanya ada yang akhir, tapi ada juga fi'il mu'tal wasat. Kemudian ada juga fi'il mu'tal awal. Ya. Nah, oleh karena itu, nggak tahu kenapa di sini beliau tidak memberikan catatan ataupun keterangan al-akhir. Ya, keduanya bahkan, baik itu musannif maupun syarih. Ya, jadi syarih di sini hanya mengatakan asyara ila annal mu'tal minal af'al. Di sini beliau ingin menerangkan, maksudnya baitnya Imam Ibnu Malik ingin menjelaskan tentang fi'il mu'tal. Ya, tapi padahal kalau kita perhatikan yang dimaksudkan di sini adalah mu'tal akhir. Karena kalau fi'il mu'tal itu ada banyak, wasaba juga termasuk fi'il mu'tal, qama juga termasuk fi'il mu'tal. Tapi yang kita bahas di sini adalah mu'talul akhir. Ya, tapi enggak tahu kenapa tidak ada kata-kata akhirnya. Ya, di sini beliau menjelaskan memang yang dimaksud dengan fi'il mu'tal itu adalah yang akhirnya. Nah, apakah yang bisa dikatakan fi'il mu'tal itu yang akhirnya saja? Kalau yang awalnya berarti bukan fi'il mu'tal, bisa jadi. Ya, di mana mazhabnya beliau, wasaba tidak termasuk fi'il mu'tal. Qala tidak termasuk fi'il mu'tal. Yang namanya fi'il mu'tal itu adalah yang akhirnya saja. Yang lamul kalimahnya berupa huruf illa itulah yang fi'il mu'tal. Nah, bisa jadi memang itulah pandangan mereka, mereka berdua. Ya, jadi gak bisa juga kita salahkan, karena bisa jadi pandangan mereka berdua memang itulah yang dimaksud dengan fi'il mu'tal. Adapun wasaba bukan mu'tal. Jadi apa? Ya gak tahu, pokoknya bukan mu'tal. Oh, gitu. Intinya bukan fi'il mu'tal. Mau ditinjau dari sisi nahu, mau ditinjau dari sisi sorof, itu gak ada perbedaannya. Karena sebenarnya kan begini, kata nahu itu sendiri sebenarnya mencakup i'rab dan sorof. Jadi kata nahu itu sebenarnya, nahu itu kan gramatika, ya. Gramatika ini sendiri memang mencakup i'rab dan sorof. I'rab yang sekarang namanya lebih dikenal dengan istilah nahu, sementara sorof, ya sorof, ya, sampai sekarang masih bernama sorof ataupun tasrif. Tapi sebenarnya nahu itu i'rab dan sorof, begitu. Ya, jadi nggak bisa kita katakan ditinjau dari sisi nahu tentang permasalahan ini, ya. Jadi ya permasalahan fi'il mu'tal, ya baik nahu maupun baik i'rab maupun sorof, ya sama aja. Wallahu a'lam. Ya atau apakah memang ini maksudnya demikian, enggak tahu juga saya. Tapi biasanya kalau yang lainnya itu menyebutkannya dengan istilah mu'tallul akhir. Ya biasanya menyebutkan seperti Ibnul Ajur Rum, ya itu menyebutkannya dengan istilah mu'tallul akhir. Sahihul akhir. Kenapa? Karena dia tahu di sana fi'il sahih itu ada banyak. Ada yang sahihul awal, ada yang sahihul akhir, ada yang sahihul wa apa namanya? Sahihul wasat, kan begitu. Kemudian mu'tal juga demikian. Ya, ada mu'tal awal, ada mu'tal tengah, ada mu'tal akhir. Nah, apakah memang mereka berpandangan demikian? Yang namanya fi'il mu'tal pokoknya yang akhir. Kalau yang bukan akhir bukan mu'tal namanya. Ya, apakah memang pandangan mereka begitu? Ya enggak tahu. Karena beliau mendefinisikan fi'il mu'tal, maka na fi akhirihi wawun qablaha dhammah au ya'un qablaha kasrah au alifun qablaha fathah. Ya, seperti contoh-contoh yang beliau berikan. Kemudian bait berikutnya, fal alifu fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Makna daripada bait ini, sementara takdirkanlah atau niatkanlah ya, maka niatkanlah atau takdirkanlah pada yang alif, maksudnya pada fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf alif. Jadi takdirkanlah. Apa yang ditakdirkan maksudnya? Ya, i'rabnya ya. Jadi takdirkanlah pada al-alif. Ghairal jazmi. Tentunya selain saat jazm. Selain ketika jazm. Wa badi nasba ma kayad'u yarmi. Lalu zahirkan, jelaskan. Lalu zahirkan ataupun tampakkan. Tampakkan ataupun jelaskan. Nasabnya fi'il yang semisal yada'u dan yarmi, maksudnya yang berakhiran waw dan ya. Ya, maksudnya fi'il mu'tal akhir yang berakhiran waw dan ya. Nah, jadi ini dia ketentuan i'rabnya. Fi'il mu'tal akhir yang alif itu diniatkan ataupun ditakdirkan kecuali jazm, berarti jazm nanti masih ada catatan ya, kecuali jazm, ghairal jazmi katanya. Nah, berarti jazm tidak ditakdirkan ataupun tidak diniatkan. Kemudian untuk yang seperti yad'u dan yarmi atau yang berakhiran waw dan ya, maka ditampakkan ataupun dizahirkan ketika nasab. Ketika nasab berarti ketika rafa dan ketika jazmnya masih ada catatan. Nah, kemudian kata beliau di bait ke-51, warraf'u fihi manwi wahdif jaziman thalathahunna naqdi hukman laziman. Lalu rafa'kan keduanya, maksudnya huma ini kembali kepada yad'u dan yarmi, berarti yang pakai waw dan yang pakai ya, yang berakhiran waw dan yang berakhiran ya, itu ketika rafa'nya inwi ya. Jadi warraf'a fihi manwi, jadi takdirkan rafa'nya pada waw dan ya. Ya, takdirkan rafa'nya pada waw dan ya. Ya. Sementara kalau tadi pada nasabnya, ketika nasabnya ditampakkan, dizahirkan. Wahdif jaziman thalathahunna. Kemudian yang tiganya itu baik yang alif, baik yang waw maupun yang ya dibuang ketika jazm, ya dibuang ketiga jazm. Yang ketiganya itu dibuang ketika jazm. Wahdif jaziman thalathahunna taqdi hukman laziman, artinya engkau telah menunaikan hukum yang tetap, hukum yang semestinya. Ribet ya. Antum kalau gak terbiasa dengan bahasa ini malah semakin ribet, malah lebih mudah kita memahami baitnya Jurumiyah dibandingkan bait ini ya barangkali. Ini kan kayak gak tersusun ya. Bayangin aja, pertama-tama dia bilang al-alifin wi, fal-alifan wi fihi ghaira jazmin. Jadi fi'il mubari yang fi'il yang mu'tal akhir, ya fi'il yang mu'tal akhir itu ditakdirkan, fi'il yang mu'tal akhir alif ya, fi'il yang mu'tal akhir alif ditakdirkan selain pada jazm, selain daripada jazm. Jadi ditakdirkan selain daripada jazm, tapi ini yang alif. Kemudian untuk yang ya dan yang waw itu ditampakkan pada saat nasab. Kemudian keduanya dirafakan, keduanya ditakdirkan pada saat rafa. Maksudnya yang ya dan yang waw ditakdirkan pada saat rafa. Dan dibuang ketiganya, maksudnya huruf ilahnya dibuang ketiganya pada saat jazm, niscaya engkau telah menunaikan hukum yang tetap. Nah demikian. Iya, lebih enak lagi menyasar jadinya. Ya. Mungkin memang orang-orang yang otaknya kayak kita ini lebih mudah menyasar ya. Ini otak, ini untuk yang orang otaknya tingkat tinggi. Ya. Makanya kadang-kadang ya matan-matannya para ulama ataupun para imam itu butuh disyarah ya. Karena sulit bagi kita untuk memahaminya dengan otak, dengan kadar otak yang seperti kita ini. Demikian. Bayangin kalau nggak ditabelin, ini kan kita kan udah pernah tahu tabelnya. Kalau nggak ditabelin, kita nggak mungkin akan kita akan sulit memahaminya. Bingung kita, ih capek kita memahaminya ini. Iya berpikir keras betul. Tapi karena kita udah terscan di otak kita ya tabel yang ada di muyasar, ya makanya kita bisa insyaallah bisa paham apa yang dimaksudkan. Baik, sekarang kita bacakan penjelasan daripada syarih. Dzakara fi hadainil baitaini kaifiyah al-i'rab fil fi'lil mu'tal. Nah di dua bait ini ya Imam Ibnu Malik ingin menjelaskan kepada kita kaifiyah i'rab pada fi'il mu'tal. Ya jadi ini dia sedang menerangkan kaifiyah i'rab. Ya mungkin kalau kita enggak mengetahui atau kita enggak punya dasar ya kita enggak akan paham kalau ternyata ini sedang menerangkan kaifiyah i'rab. Jadi beliau katakan ya kata Ibnu Aqil bahwa Imam Ibnu Malik di sini ya di dua bait ini sedang menerangkan kaifiyah i'rab pada fi'il mu'tal. Kaifiyah i'rabi fil fi'il mu'tal fa dzakara anna al-alif yuqaddaru fiha ghairu jazmi. Maka dia sebutkan bahwasannya al-alif maksudnya fi'il mudhari mu'tal akhir yang alif itu ditakdirkan padanya i'rabnya kecuali saat jazm. Berarti ketika rafa dan ketika nasab i'rabnya ditakdirkan kecuali jazm. Berarti pemahamannya demikian. Ya, mafhumnya demikian. Yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Ya, yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Ditakdirkan padanya selain daripada jazm. Berarti yang ditakdirkan itu ketika rafa dan ketika nasab. Dan ketika jar juga. Kenapa? Iya, enggak ada yang majrur ya. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Ya, wa huwa ar-raf'u wan nasbu dan yang dimaksudkan di sini adalah ketika rafa dan ketika nasab. Nah, ketika itu fi'il mudhari mutal akhirul alifi itu dirafakan dengan ditakdirkan i'rabnya. Ya, ketika rafa dan ketika nasab. Contoh Zaidun yakhsha yuqaddar. Ya, yuqaddarul i'rab. Nah, kemudian bagaimana i'rabnya? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Adapun kalau kita mau nambahkan silakan tambahkan mana'a min zuhuriha? Ya, mana'a min zuhuriha ta'dzur. Ya, mustahil untuk ditampakkan. Ya, sebab alif itu adalah huruf yang tidak dapat berharakat. Walan yakhsha. Nah, ini contoh untuk dalam kondisi i'rab nasab. Fayakhsha yuqaddar al-i'rabu. Ya, maka yakhsha itu ditakdirkan i'rabnya dan metode i'rabnya yakhsha mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Man 'amil dhuhurha ta'dzur. Lagi-lagi tidak tertampakkan i'rabnya karena mustahil. Wa ammal jazmu fayadhharu. Dan adapun tatkala i'rabnya jazm maka dia jelas tampak terlafazkan. Kenapa? Di annahu yuhdzaf lahu al-harf. Ya, li annahu yuhdzaf lahu al-harf al-akhir. Karena huruf akhirnya dibuang darinya. Ya, dibuang bagi fi'il tersebut. Ya, sehingga berarti artinya apa? Al-i'rabu yadhhar. I'rabnya jelas. Berbeda dengan yang tadi al-i'rabu yuqaddar. Sementara kalau di sini al-i'rabu yadhhar. I'rabnya jelas. Kenapa? Karena dibuang huruf akhirnya ketika dia jazm. Ya, li'annahu yuhdzafu lahu al-harful akhir. Nahwu lam yakhsha. Ya, jelas. Nah, demikian. Wa asyara biqaulihi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Ya, maksudnya kayad'u wa yarmi begitu ya. Dan adapun makna daripada ucapan beliau wa abdi nasba ma kayad'u yarmi ila anna nasba itu mengisyaratkan bahwa nasab itu yadhhar fima akhiruhu waw au ya. Ya, bahwa i'rab itu jelas nasab itu jelas ya, bahwa nasab itu jelas pada fi'il yang akhirnya huruf waw ataupun akhirnya huruf ya, seperti lan yada'uwa. Jadi jangan katakan lan yada'u, lan yada'u, lan yarmi, tapi lan yada'uwa ataupun lan yarmiya. Ya, lan yada'uwa, lan yarmiya. Kenapa? Di sini dikatakan abdi nasba, tampakkan saat nasab pada fiil yang semisal dengan yadu'u dan yarmi, kan begitu. Nah, ini mengisyaratkan bahwasannya ketika nasab dia nampak, dia jelas fima akhirihi, pada huruf akhirnya. Ya, entah itu waw, entah itu yang ya. Wa asyara biqaulihi warraf'u fihi manwi. Dan isyarat dari pernyataan beliau warraf'u fihi manwi, takdirkan pada keduanya ketika rafa, ila anna raf'a, ya, bahwasannya maksudnya ketika rafa yuqaddaru fil wawi wal ya'i, ditakdirkan pada huruf waw dan ya tersebut. Contohnya yad'u, ya takdir. Yarmi, muqaddara. Fa'alamatu raf'i, ya, fa'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal wawi wal ya'i, berarti tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan di atas huruf waw dan di atas huruf ya tersebut. Wa asyara biqaulihi wahdif jaziman thalathahunna, kemudian isyarat dari pernyataan beliau dan buanglah ya, ketiganya ketika jazm, ila anna thalath, ya, bahwa ketiga huruf tersebut wahyal alif wal waw wal ya tuhdzaf fil jazmi, dibuang saat jazm. Contohnya lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi. Fa alamatul jazmi, berarti kesimpulannya tanda jazmnya hadful alif wal waw wal ya. Wa hasil ma dzakarahu anna ar-raf'a yuqaddaru fil ya ma dzakarahu anna ar-raf'a yuqaddaru fil alif wal waw wal ya wa anna al-jazma yadhharu fi ath-thalathati bi hadfiha wa anna an-nasba yadhharu fil ya'i wal wawi wa yuqaddaru fil alif. Jadi kesimpulannya begini, ya, hasilnya apa yang diterangkan oleh muallif adalah bahwasannya rafa itu ditakdirkan pada alif, pada waw dan pada ya. Ya, ini dia, ini tabelnya nih, ya, tabelnya. Jadi fi'il mudhari' mutal akhir yang alif, fi'il mudhari' yang mutal itu ketika rafa ditakdirkan saat misalkan mutal akhirnya alif, waw dan ya. Kemudian ketiganya dijazamkan dengan jelas. Ya, ketiganya dijazamkan dengan jelas, yaitu dengan cara membuangnya. Sementara saat nasab dia tampak pada ya dan waw saja, namun tetap ditakdirkan pada alif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.